الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari permasalahan yang ketiga pada bab yang ke-13 dari kitab Al-Mu'amalat, tentang hukum-hukum bertetangga. Telah kita jelaskan bahwa hidup bertetangga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Berbuat baik kepada tetangga adalah merupakan hal yang wajib, dan tidak menyakiti mereka merupakan tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanannya kepada hari akhir. Begitu seringnya Jibril alaihi salam memberi wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga seakan-akan tetangga tersebut berhak untuk mendapatkan warisan ketika seseorang meninggal. Ini menunjukkan perhatian yang begitu besar di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan hubungan yang baik di antara sesama tetangga tersebut. Dan termasuk di antara melakukan hubungan yang baik di antara sesama tetangga adalah berusaha untuk saling memberi solusi dalam problem yang dihadapi dalam lingkungannya. Maka dia berusaha untuk memberikan solusi ketika tetangganya kelaparan, maka merupakan hal yang sepantasnya, bahkan wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin, untuk memperhatikan kondisi tetangganya tersebut, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula ketika tetangga tersebut dalam kondisi lingkungannya terjepit, tidak memiliki akses jalan yang dia membutuhkan bantuan, maka hendaknya seseorang yang mampu untuk memberikan akses jalan kepada tetangga tersebut agar dia berikan. Apakah dengan cara ada gantinya, yakni dia membeli manfaat dari tanah tersebut untuk jalan, ataukah dia memberikan dalam bentuk ihsan, dalam bentuk kebaikan yang tentu dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wala yajuzu lil insani ay yuhditha fi mulkihi ma yadurru bi jarihi. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan dalam kepemilikannya, meskipun itu miliknya, namun memudaratkan tetangganya. Melakukan sesuatu yang menyebabkan memudaratkan tetangganya. La darar wa la dirar. Tidak diperbolehkan mendatangkan suatu kemudaratan kepada orang lain. Apakah dalam bentuk dia yang memulai perkara yang memudaratkan tersebut, atau yang sifatnya membalas, yang demikian tidak diperbolehkan. Maka seorang tetangga misalnya tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang akhirnya tetangganya merasa terganggu. Ini dalam hal-hal yang asal hukumnya seseorang boleh melakukan. Asal hukumnya diperbolehkan baginya melakukan. Namun jika memudaratkan tetangganya, maka menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalnya dia membuka satu bisnis, satu pekerjaan, yang pekerjaan ini kemudian menyebabkan tetangganya merasa terganggu, tersakiti. Apakah dengan debunya misalnya, atau dengan bunyinya yang menyebabkan mereka tidak mampu beristirahat. Maka hendaknya memperhatikan kemaslahatan tetangga dalam hal ini, jangan sampai memudaratkan mereka. Walhasil ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, dalam perkara-perkara yang asal hukumnya mubah. Terlebih lagi apabila yang memang asal hukumnya haram. Dia telah melakukan perbuatan yang haram, lalu dia menyakiti tetangga lagi. Seperti menyetel musik. Ya, dia menyetelnya dengan suara yang keras, menggelegar, yang menyebabkan tetangga tersakiti dengan hal tersebut. Maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa dengarkan musik, dan lebih besar lagi dosanya ketika dia menyakiti tetangganya. Meskipun dia melakukan itu di miliknya sendiri, di rumahnya sendiri, namun tidak diperbolehkan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan tetangganya tersakiti. Kafathi nafidatin tutillu ala baitihi. Seperti misalnya membuka jendela yang menjulur ke rumah tetangganya. Dia membuka jendela, akhirnya memudaratkan tetangga. Ya, memudaratkan tetangganya. Aw masna'in yuqliqu jarahu bi aswatihi aw nahwi dhalik. Atau dia membuka perusahaan, pekerjaan yang mengganggu tetangganya dengan suara-suaranya. Dengan suara-suaranya. Dia buka pabrik misalnya. Entah pabrik apa, pabrik besi misalnya. Untuk membuat ini, membuat itu, tentu ada suara-suara. Gesekan-gesekan mesin. Yang menyebabkan tetangganya terganggu. Maka yang demikian, seseorang harus menjaga perasaan tetangga. Atau yang semisalnya. Intinya bahwa tidak diperbolehkan mendatangkan satu kemudaratan kepada orang lain. Meskipun dia melakukan itu di tanahnya sendiri, di tempat kepemilikannya sendiri, di rumahnya sendiri. Namun, apabila menyebabkan datangnya gangguan kepada tetangga, maka hendaknya seorang menghindari perbuatan tersebut. Terkecuali apabila tetangga sendiri telah mengizinkan, tidak mengapa, alhamdulillah kami tidak merasa terganggu dengan aktivitas tersebut, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Wa idha kana bainahuma jidarun mushtarakun, dan apabila di antara mereka, antara satu dengan yang lain yang bertetangga, memiliki dinding yang dipakai bersama. Jadi dua rumah satu dinding. Ya, dan itu yang biasa kita lihat dalam sebagian rumah, dindingnya sama. La yatasarrafu fihi wa yadha'u alaihi al-khashab illa 'inda darurah. maka jangan dia membuat sesuatu pada dinding tersebut dalam meletakkan padanya kayu, kayu atau yang semisalnya, paku misalnya, kecuali dalam kondisi darurat. Terkecuali dalam kondisi darurat. Apabila menyakiti tetangga. Apabila mengganggu tetangga, aktivitas tetangga. Nah. Kecuali dalam kondisi darurah, kata beliau. Kan yahtaja ilaihi inda tasqifi. Seperti. Misalnya dia membutuhkannya. Dia harus masang kayu untuk membuat atap. Membuat plafon misalnya. Atau sesuatu yang dibutuhkan dengan kayu tersebut untuk jadikan sebagai sanggahan untuk naik ke tempat yang tinggi misalnya. Karena ada kebutuhan. Maka tidak mengapa, namun yang afdal seseorang menyampaikan terlebih dahulu kepada tetangga. Meminta izin kepada tetangga. Minta maaf, ini mungkin di sebelah tempat kami ada yang mau dipalu misalnya. Ada yang mau dipaku. Ya. Tidak apa-apa ya. Atau mungkin ada waktu-waktunya. Ya, perhatikan waktu yang tidak menyebabkan dia mengganggu tetangganya. Jam 2 malam, maku. Bang, bang, bang. Ya. Orang sedang terlelap. Beristirahat di malam hari. Dia sibuknya maku. Maka diperhatikan waktunya. Ya, dikondisikan. Tetangga mengatakan, ya bolehlah di jam-jam 11 jam. Tadi pagi hari misalnya. Ya, terjadi kesepakatan. Tidak mengapa. Intinya jangan sampai antara satu dengan yang lain saling memudaratkan. Ini dihindari. Fala yamna'anna min dzalik, maka jangan dia mencegah dari hal tersebut apabila memang dibutuhkan untuk memasang kayu atau memaku sesuatu untuk dibuat sebagai sanggahan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yamna' jarun jarahu ay yaghrisa khashabatan fi jidarihi. Jangan sekali-kali seorang mencegah tetangganya untuk menancapkan kayu di dindingnya. Menancapkan kayu di dindingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan mencegah. Ini biarkan. Biarkan tetangganya apabila dia membutuhkan hal tersebut. Ya. Seperti memaku atau yang semisalnya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yamna', jangan sekali-kali seorang mencegah tetangganya. Larangan untuk mencegah tetangga, apakah ini wajib atau menunjukkan hal yang mustahab yang disukai? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah hal yang wajib, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bentuk larangan, la yamna', jangan seseorang mencegah. Jangan seorang mencegah tetangganya jika hendak menancapkan kayu ke dindingnya. Sebagian mengatakan bahwa ini amalan yang mustahab, dianjurkan, yang intinya adalah seseorang dianjurkan berbuat baik kepada tetangga. Intinya ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, menjaga hubungan. Hubungan yang baik di antara tetangga. Terlebih lagi di antara sesama muslimin. Terlebih lagi di antara sesama mereka yang mengenal as-sunnah. Maka tentu lebih berhak lagi kita berbuat baik kepada mereka. Muslimin secara umum. Ya. Muslimin secara umum, meskipun kita bertetangga dengan seorang yang tidak mengenal sunnah, awam, kita tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Nah, dan berbuat baik kepada tetangga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendatangkan maslahat yang luar biasa, besar. Ya. Besar sekali manfaatnya. Terlebih lagi apabila seseorang hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahil, yang tidak mengerti sunnah, dengan berbagai macam fitnah yang timbul sekarang ini. Penting sekali untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga. Termasuk tetangga yang mereka dari kalangan awam, berbuat baik kepada mereka, jangan menyakiti mereka. Ketika seorang memasak sesuatu, berusaha memperbanyak kuahnya untuk diberikan kepada tetangga. Ya, salah satu maslahatnya adalah menarik hati mereka. Menarik hati mereka agar mereka cinta kepada Islam. Walhamdulillah. Terlebih lagi ketika mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan kita. Ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah fitnah yang sekarang ini bergejolak, munculnya berbagai macam isu dari musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, dari kaum liberal dan yang semisal mereka, yang menginginkan untuk memberantas dakwah ahli sunnah wal jamaah dengan isu-isu palsu, isu-isu dusta. Ya, termasuk di antara isu yang berkembang adalah isu teroris, isu ISIS. Ya, ini terus dikembangkan dengan alasan bahwa teroris itu berasal dari dakwah Salafiyah. Seringkali mereka mengistilahkan Wahabi. ISIS itu dari Wahabi. Maka ini berbahaya, Wahabi ini. Ya, bahaya bagi negara. Ini terus, isu ini disebarkan sampai ke tingkat jajaran pemerintahan, yang menyebabkan mereka tidak sadar bahwa yang membahayakan itu adalah liberal, liberalisme. Yang membahayakan mereka itu adalah Syiah Rafidah. Namun pemutarbalikan fakta itu mereka lakukan. Ya. Pengusiran itu sudah terjadi di beberapa tempat. Penutupan ma'had. Maka ini disebabkan karena isu-isu yang ditiupkan ke tengah-tengah masyarakat yang jahil, tidak mengerti tentang hakikat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis tersebut. Namun dengan cara kita bermuamalah dengan cara yang baik dengan masyarakat, berlemah lembut kepada mereka, gotong royong ketika ada waktunya, gotong royong kerjasama, berbaur dengan masyarakat, maka ini termasuk di antara bentuk al-ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara dakwah al-haqqah ini. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fit turuqati, kaitannya dengan hukum-hukum seputar jalan. Yang pertama, la yajuzu mudayaqatul muslimin fi turuqatihim, tidak boleh menyempitkan kaum muslimin pada jalan-jalan mereka. Menyempitkan kaum muslimin yang menyebabkan mereka sulit untuk memiliki akses jalan. Berikan kelapangan kepada kaum muslimin akses jalan tersebut. Tidak menyempitkan mereka, tidak menyebabkan sesuatu yang memudaratkan mereka. Ya. Meskipun dengan alasan, wah ini tanah saya. Ini tanah saya. Tayyib, apabila itu tanah kamu, termasuk di antara kebaikan, engkau berikan akses jalan kepada kaum muslimin. berikan akses jalan kepada kaum muslimin, bagian dari perbuatan kebaikan, al-ihsan. Yang kedua, la yajuzu ay yuhditha fi mulkihi ma yudayiqu at-tariq. Tidak diperbolehkan dia melakukan sesuatu dalam kepemilikannya, dalam kepemilikannya, yang menyempitkan jalan tersebut, meskipun itu miliknya, meskipun itu dalam kepemilikannya. Maka tidak diperbolehkan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kesulitan kaum muslimin melakukan akses jalan di tempat tersebut. Yang wajib adalah saling memberi kelapangan antara satu dengan yang lainnya dengan cara yang hikmah. Yang ketiga, la yajuzu an yattakhidha mawqifan lidabbatihi aw sayyaratihi bi tariqil marrah. Tidak diperbolehkan seorang menjadikan tempat parkir atau kandang bagi kendaraannya atau mobilnya, parkir mobilnya, ya, di jalan yang dilalui oleh orang-orang yang berlalu lalang, menyebabkan mereka kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Ya. Maka hendaknya seorang mengetahui adab-adab ini. Namun kalau misalnya dia menyimpan mobilnya di pinggir jalan, namun tidak menghalangi akses jalannya kaum muslimin, tidak mengapa. Namun kalau sampai menghalangi, dia menyimpan mobilnya di pinggir jalan yang menyebabkan mobil yang lain untuk lewat saja sulit. Untuk lewat saja sulit. Karena sempitnya jalan tersebut. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan mencari tempat yang lain untuk jadikan sebagai parkiran agar kemudian tidak menghalangi akses jalan tersebut. Yang keempat, at-tariqu haqqun lil jami' fatajibul muhafadzatu alaih. Jalan itu adalah hak seluruhnya, seluruh kaum muslimin, maka wajib untuk menjaganya. Min jami'i ma yadhurrul marratu alaih, dari seluruh apa saja yang memudaratkan jalan tersebut. Ya. Jadi jangan merasa menang sendiri. Nah, dia lewat di jalan tersebut, mobilnya yang sering merusak jalan itu, lalu dia tidak bertanggung jawab. Nah, maka siapa yang melakukan hal-hal yang memudaratkan, dia berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dia rusak dan tidak mengganggu yang lainnya, mengganggu aktivitas kaum muslimin yang lainnya. Intinya ma'asyar ikhwan rahimakumullah, masing-masing berusaha untuk memberi solusi yang baik, memberi solusi yang baik dan tidak memudaratkan antara satu dengan yang lainnya. Kawad'i al-mukhallafat wal-qama'im fihi wa nahwi dhalik. Seperti misalnya meletakkan al-mukhallafat, barang-barang yang sudah tidak terpakai di pinggir jalan atau di jalan yang dilalui tersebut. Mobilnya sudah rongsok, sudah tidak mungkin bisa dipakai lagi, ditaruh di jalan yang menyebabkan rusaknya jalan tersebut atau terhalanginya akses jalan. Atau membuang sampah-sampah di jalan-jalan tersebut, ya, yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan, ya, atau berserakannya kotoran yang memudaratkan yang lainnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Li'anna imatatul adza 'anil thariq syu'batun min syu'abil iman, karena menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di siang hari ini. Dan pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab yang ke-14. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.